dengan agama-agama lain justru diganti dengan kekufuran dan kesesatan. Karena ada orang-orang yang demikian sudah mendapatkan petunjuk, justru petunjuk itu dijual belikan untuk kemudian dia ganti dengan kesesatan. Dulunya punya iman, iman kemudian dijual belikan diganti dengan kekufuran. Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Dulunya mereka beriman kemudian menjadi kufur, menjadi kafir. Fatubi'a 'ala qulubihim, maka Allah Ta'ala cap tutup pada hati-hati mereka. Fahum la yafqahun, maka mereka pun tidak mampu untuk memahami. Allah Ta'ala ada menyebutkan adanya orang-orang yang menjual belikan imannya diganti dengan kesesatan. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-16. Ulaikal ladzina astara'ud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan dia jual petunjuk yang dia sudah miliki sebelumnya. Dia beli kesesatan dengan dia jual petunjuk yang ada pada dia. Maka kata Allah, "Fama rabihat tijaratuhum." Mereka tidaklah beruntung dari perdagangan mereka, dari transaksi mereka, jual beli mereka tidaklah menguntungkan. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidaklah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa jemaah kaum muslimin? Karena petunjuk yang sebelumnya dia ketahui ditinggalkan, dia ganti justru dengan kesesatan. Iman yang awalnya dia miliki justru dia ganti, dia jual, dia peroleh, dia ganti dengan kekufuran, kekafiran. Itu diantara yang dilakukan, yang menimpa orang-orang munafik, orang-orang yang memiliki penyakit kemunafikan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, dan inilah yang kita bahas pada pertemuan kita, melanjutkan pembahasan tentang an-nifaq, kemunafikan. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita ketahui kemunafikan itu ada dua macam. Ada nifaq akbar, kemunafikan besar. Ada nifaq asghar, kemunafikan kecil. Dan masing-masingnya telah kita ketahui pengertiannya. Kita akan membahas al-furuq bainan nifaqil akbar wa nifaqil asghar. Perbedaan antara kemunafikan yang besar dan kemunafikan yang kecil. Perbedaannya apa saja? Yang pertama jemaah kaum muslimin, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah wa ra'ahu ta'ala dalam kitab Aqidatut Tauhid. Yang pertama adalah annan nifaqal akbar yukhriju minal millah, bahwasannya kemunafikan yang besar itu pelakunya keluar dari agama. Kemunafikan yang besar menjadikan pelakunya keluar dari agama. Seperti ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Munafikun, ya Allah Ta'ala katakan, sa'amakanu ya'malun, amat jelek apa yang mereka perbuat. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Karena mereka dulunya beriman, kemudian mereka kafir. Keluar dari iman, keluar dari agama. Nifaq akbar. Wan nifaqul asghar la yukhriju minal millah. Adapun kalau kemunafikan kecil, yaitu nifaq amali, tidaklah mengeluarkan dari agama. Orangnya tetap muslim mukmin, orang yang Islam dan orang yang beriman, namun kadar Islam dan imannya berkurang. Berkurangnya sesuai dengan tingkat kemunafikan yang dia lakukan. Ada kalanya orang Islam, ada kalanya orang yang beriman, dia kalau berbicara butek-butek, bohong. Kalau dia berjanji mengingkari, kalau dikasih amanah menyelisih, berkhianat. Ini termasuk kemunafikan amali, amalan bentuknya. Ayatul munafiki salas, tanda-tandanya orang munafik tiga. Idza haddatsa kadzdzaba, kalau berbicara dia bohong. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji menyelisihi, mengingkari. Ada kalanya orang yang beriman juga demikian. Ini bentuknya amalan, tidak sampai kepada keyakinan. Maka yang demikian tidaklah mengeluarkan dari agama, tidaklah mengeluarkan dari daerah iman. Dia tetap Islam, tetap iman, namun kualitas Islam dan imannya menurun atau berkurang. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perbedaan pertama. Satunya mengeluarkan dari agama, yaitu nifaq akbar. Satunya tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, yaitu nifaq asghar. Perbedaan yang kedua, annan nifaqal akbar ihtilafus syirri wal alaniyah fil i'tiqad. Kemunafikan yang besar itu adanya perbedaan antara lahir dan batin, yang tersembunyi dan yang nampak, itu adanya pada i'tiqad, keyakinannya. Keyakinannya itu menyimpan kekufuran, kekafiran, namun lahirnya menampakkan Islam, menampakkan iman. Ini nifaq akbar pada keyakinan. Benci Islam sebenarnya, tidak mau beriman batinnya itu, tapi nampak lahirnya Islam. Tulis di KTP-nya agama Islam. Jemaah kaum muslimin, pakaiannya pakaian Islam, pakai sarung, pakai songkok. Kadang sholat, kadang baca Al-Quran. Ini makanya ada Rasulullah SAW menyatakan, masalul munafikin alladzina yaqra'una al-Qur'an. Permisalan orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Nah, kadang membaca Al-Qur'an, kadang sholat. Makanya dalam ayat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri sholat, maka mereka berdirinya malas-malas. Yuraunana, sholatnya itu riya, supaya dilihat, dipuji, disanjung oleh manusia. Yat walayat kurunallah illa qalila. Dalam sholatnya tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Sholatnya cuma setor badan. biar kelihatan kalau dirinya sholat, dirinya Islam kok, dirinya ke masjid kok. Tapi batinnya tidak ada iman, tidak ada itu yakinnya, percayanya kepada Allah, tidak ada percaya dan yakinnya kepada Rasulullah, bahkan dibenci itu Islam, batinnya aslinya benci kepada Islam. Orang mengamalkan Islam benci, orang mengamalkan sunnah tuntunan Rasul dia benci, ajaran Allah dan Rasul dia benci. Ini keyakinan lah, batinnya. Ini nifaq akbar. Wa nifaqul asghar ihtilafu syirri wal alaniya fil a'mali dunal i'tiqad. Namun kalau nifaq kemunafikan yang kecil itu adalah perbedaan antara yang tersembunyi dengan yang nampak, itu pada amalan, bukan i'tiqad. Keyakinannya ya bohong itu enggak boleh, dosa. Menyelisih janji ya enggak boleh, dosa. Berkhianat itu dosa, enggak boleh, itu keyakinannya. Tapi terkadang perbuatannya begitu. Kalau ngomong bohong, kalau diberi amanah khianat, kalau berjanji mengingkari. Tapi bentuknya amalan, lahirnya keyakinannya tetap iman. Itu enggak boleh, itu dilarang oleh Allah. Tetap dia ada percaya yakin yang kepada Allah, kepada Rasul. Nah, ini perbedaannya. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah anan nifaqal akbar la yasduru min mu'min wa amman nifaqul azghar faqat yasduru minal mu'min. Kalau kemunafikan yang besar ini tidak akan ada muncul dari orang yang beriman, memang betul dia sudah kafir, lahirnya saja yang menampakkan seakan iman. Adapun kalau nifaq asghar terkadang muncul dari seorang yang beriman, terkadang dia kalau ngomong masih butek-butek tadi, kalau berjanji mengingkari tadi, dalam hadis yang lain kalau berdebat maka dia curang, terkadang terjadi pada diri seorang yang beriman. Perbedaan yang keempat adalah anan nifaqal akbar fil ghalib la yatubu sahibu walau taba faqad ikhtilafa fi qabuli taubatihi indal hakim bi khilafin nifaqil asghar fa inna sahibahu qad yatubu ila Allah fa yatubu Allah alaihi. Bahwasannya kemunafikan yang besar pada umumnya pelakunya itu tidak mau tobat. Nah, masalahnya sudah keyakinan. Kalau sudah keyakinan itu sulit, diharap untuk bertobatnya sulit. Beda dengan kalau amalan dohir namun keyakinannya tetap lurus. Contohnya orang dia bohong, dia berkhianat misalnya, tapi keyakinannya masih yakin kalau itu enggak boleh, bohong itu enggak boleh, dusta tidak boleh, berkhianat, mengingkari janji tidak boleh. Dinasehati, ngerti dia, kemudian dia bertobat, menyesal, tidak akan mengulang, tobat. Adapun kalau i'tiqad, keyakinan, nah ini yang susah. Benci kepada ajaran Islam misalnya, benci terhadap syariat Islam ditegakkan, dilaksanakan oleh orang. karena bentuknya keyakinan. Ini lebih sulit untuk diharap bertaubat. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan di dalam kitab Majmu' Fatawa jilid yang ke-7 halaman 282. Wa katsiron ma ta'ridu lil mu'min su'batun min su'abin nifaq summa yatubullah alaih. Dan banyak muncul pada diri seorang yang beriman satu perilaku dari perilaku-perilaku kemunafikan, namun dia bertobat kepada Allah setelahnya. Wa qad yaridu ala qalbihi ba'du ma yujibun nifaq wa yadfa'u Allah anhu. Terkadang muncul keinginan pada hatinya untuk melakukan sebagian kemunafikan, namun kemudian Allah hilangkan dari hatinya. Dia mau niat bohong supaya untungnya besar, dia mau niat bohong sebenarnya. Tapi dia sadar, oh ini gak boleh, ini haram. Kalau kamu untung besar gara-gara kamu bohong, itu keuntungan yang menipu, pada hakikatnya kamu rugi, gak barokah. Nah, maka dia gak jadi untuk bohong, jujur akhirnya. Rasulullah SAW mengatakan, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan ke dalam surga. Sebaliknya, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta, bohong itu bisa mengantarkan kepada kejahatan atau kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejelekan atau kejahatan itu mengantarkan ke dalam neraka. Nah, akhirnya dia enggak jadi bohong. Padahal tadi mau pengin bohong, enggak jadi. Akhirnya jujur. Dia ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan ridho, mendapatkan pahala. Nah, demikian. Wal mu'min yubtala biwasawisi syaitan. Namanya orang yang beriman, di antaranya diuji dengan adanya bisikan-bisikan syaitan. Makanya disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nas, kita berlindung, diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari godaan bisikan setan. Kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakanlah, a'udzu bi rabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, malikin nas, penguasanya manusia, ilahin nas, sesembahannya manusia. Dari apa? Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Berlindung dari kejelekan, bisikan-bisikan setan yang bersembunyi. Khannas itu setan yang sembunyi. Kalau orangnya itu lalai, tidak zikrullah, tidak takut kepada Allah, bisikan, godaan. Dah, kamu bohong aja, kamu biar untung banyak. Bisikan lagi, tuh lihat, ya, suruh melihat perkara-perkara maksiat, godaan, berbagai godaan. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan ke dadanya manusia. Langsung ke sini, bentuknya bukan suara di telinga. Kalau suara telinga, suara apa ini? Bingung kita. Ini langsung ke dada. pada keinginan, ditumbuhkan keinginan supaya mencuri, supaya berbohong, supaya menuju tempat-tempat maksiat, supaya judi, supaya zina, supaya memusuhi tetangga dan sebagainya, bahkan membisik-bisikkan untuk hubungan suami istri itu tidak baik, bahkan supaya bagaimana keluarga itu bisa broken, rusak, terjadi perceraian, pertengkaran. Itu diantaranya adalah godaan, bisikan syaitan. Makanya kita diperintahkan untuk baca Qul a'udzu birabbin nas pagi 3 kali, sore 3 kali, mau tidur 3 kali. Bersamaan dengan Qul Allahu Ahad, Qul a'udzu bil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Orang bilangnya 3 surat kul. 3 kul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas. Karena itu diantaranya adalah permohonan perlindungan dari wasawis, bisikan-bisikan syaitan. Jamaah kaum muslimin, agar ketika syaitan itu membisik-bisikkan kepada kita untuk melakukan kejelekan, kita diberi perlindungan oleh Allah, kita diberi benteng untuk bisa melawannya, bisa menepisnya, bisa menghilangkannya. Jangan, itu dosa, kamu mesti takut kepada Allah. Jangan, supaya kamu tidak terjatuh kepada kerugian, kebinasaan, murkanya Allah. Jangan. Ini jemaah muslim. Di yang kita pelajari kisah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, terjadinya kesirikan pertama di sejarahnya manusia. Dulu manusia itu semuanya menyembah Allah, enggak ada yang menyembah patung. Dari zamannya Nabi Adam, keturunannya, terus sampai zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ada orang-orang dari kaumnya Nabi Nuh menyembah berhala. Maka Allah Ta'ala utus Nabi Nuh, Rasul yang pertama, untuk memberikan peringatan kepada mereka. Dulunya belum ada menyembah Lata, Uzza, Manat, Wadda, Suwa, Yahush, Ya'uf, Nasr. Itu nama-nama berhala, aslinya itu adalah nama-nama orang soleh, orang-orang tokoh-tokoh yang ahli ibadah, yang soleh, yang baik, yang berilmu. Kemudian mereka ketika meninggalnya orang-orang yang soleh ini, dibikinlah patung untuk mengingat jasa dan kebaikan mereka, supaya kalau kita ingat ini loh orang-orang soleh, ayo kita tiru mereka ini. Awalnya begitu. Awal kali dibikin patung itu untuk mengenang jasa, supaya generasi berikutnya tidak lupa, ini loh orang-orang pemuka, orang-orang soleh. Kan orang begitu, orang sekarang kan juga begitu kadang. Bikin patung supaya apa? Mengenang jasanya. Ini besar, orang besar, ini pahlawan. Nah, kemudian tola alihimul amad, berlalulah waktu yang panjang, wanusial ilm, ilmu dilupakan. Fa'auhas syaitan alihim, syaitan membisikkan kepada mereka, anha ubidat, bahwasanya patung-patung ini dulu diibadahi. Dulu orang-orang tua kalian, kalau ada yang sakit, minta sembuh kepada patung-patung ini. Dulu kalau terjadi paceklik, orang-orang tua kalian datang ke sini ngasih sesaji-sesaji, minta kepada patung-patung ini supaya diberi hujan, diberi kesuburan, kemakmuran, ketenangan. Nah, ini jemaah. Di zamannya Rasulullah tidak ada jamaah kaum muslimin. Orang Islam, kaum muslimin tidak ada datang ke gunung ngasih sesaji, ya, meyakini gunung ini ada penguasanya. Kalau enggak dikasih sesaji, nanti marah, akan menyebabkan petaka bagi kampung sekitarnya. Enggak ada Rasulullah, para sahabat memberikan tuntunan orang Islam ngasih sesaji ke laut, meyakini laut itu punya penguasa. Kalau enggak dikasih sesaji, nanti akan terjadi malapetaka dari laut. Ini kesirikan. Nah, syaitan membisikkan kepada manusia, awas, kasih itu sesaji. Kalau enggak dikasih sesaji, nanti murka, marah penguasa laut, penguasa gunung. Kasih sesaji leluhur, arwah-arwah leluhur, supaya tidak terjadi bencana di kampung kita. Nah, ini keyakinan-keyakinan syirik. Justru ini mengundang murkanya Allah. Ini bisikan-bisikan setan. Apalagi kalau sudah orang itu mau melakukan syirik, oh sudah, itu setan itu menang. Karena itu puncaknya godaan setan, supaya manusia itu melakukan kesyirikan. Karena apa? Kesyirikan itu dosa yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Lebih besar daripada dosa zina, mencuri, merampok, membunuh. Syirik lebih besar. Jemaah kaum muslimin. Sampai menyembelih hewan, ya, disediakan makanan, dilarungkan ke laut, dipersembahkan ke gunung dan sebagainya. Ini adalah kesyirikan-kesyirikan. Termasuk tipu dayanya syaitan. Kenapa syaitan itu datang ke manusia nakut-nakuti? Yukhawifu awliya'ah. Mereka nakut-nakuti orang-orang yang bisa dikuasai oleh syaitan. Kalau kamu enggak kasih sesaji, nanti bencana loh. Nah, maka Allah Ta'ala memberikan tuntunan kepada kita, fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada syaitan, wa khafuni kuntum iyyahu ta'budun, namun takutlah kalian kepadaku. Kalau kalian memang mau beribadah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ini jemaah, ada lagi godaannya syaitan. Enggak, ini bukan kesyirikan, ini cuman apa, melestarikan budaya, nah, ya, budaya peninggalan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan sebagainya dan sebagainya. Alasannya ini bahasanya setan, supaya manusia terjatuh pada penyimpangan, bahkan penyimpangan akidah, kesalahan fatal dalam hal akidah. Karena syaitan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik syaitan dari kalangan manusia ataupun syaitan dari kalangan jin. Allah Ta'ala menyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-jinni wal ins. Kami jadikan bagi setiap nabi dan pengikut-pengikut nabi itu adalah musuh-musuh dari kalangan setan, setan dari kalangan jin ataupun setan dari kalangan manusia. Yuhi ba'dum ila ba'din zuhrufal qawli ghururah. Masing-masingnya saling membisikkan, menyampaikan ucapan-ucapan yang diperindah, yang menipu. Nah, lihat, kelihatannya indah, melestarikan budaya peninggalan nenek moyang. Sekarang yang menjadi masalah, budaya itu benar atau salah? Begitu. Kalau budaya itu yang ditinggalkan, nilainya justru ada kesyirikan, tidak boleh. Sama dengan orang-orang kafir dulu, diperintah oleh Rasulullah SAW, jangan menyembah berhala. Kata mereka, ini Muhammad mau mengganti, mengganti ajaran nenek moyang kita. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'ali aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, ikutilah tuntunannya Allah, petunjuknya Allah, ikuti. Apa jawabannya? Bal nattabi'u ma wajadna 'ali aba'ana. Cukuplah kami mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Nah, jemaah kaum muslimin, jadi masalah peninggalan nenek moyang kita, orang-orang tua kita, itu perlu dilihat dari sisi syariat, sisi agama, itu betul atau salah. Lu budayanya di situ menari misalnya, ada tarian laki-laki dan perempuan campur. Nah, budaya menari, perempuan menampakkan auratnya. Nah, budaya menari, perempuan di hadapan laki-laki. Loh, ini kan jelas tidak sesuai dengan bimbingan agama kita. Ya enggak boleh kita lestarikan, coy. Terus gimana? Ya kita budaya yang baik, itu yang kita lestarikan. Budaya gotong royong dalam hal kebaikan, ini budaya bang leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita, kita lestarikan. Silakan budaya gotong royong. Dulu orang-orang tua kita meninggalkan budaya kebiasaan pos kampling, menjaga kampung. Ini budaya bagus. Silakan kita lestarikan. Misalnya ini karena apalagi diperintahkan oleh agama, memang kita niatkan untuk kita menjalankan perintahnya Allah, tuntunannya Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian jemaah kaum muslimin. Jadi wasawis syaitan, bisikan-bisikan syaitan itu adalah ujian bagi orang yang beriman. Wabi wasawisil kufri alati yadiku biasadruhu, dan berupa bisikan-bisikan kekafiran yang bisa menyempitkan dada seorang yang beriman. Kama qala sahabah, sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yakhirra minas sama'i ilal ardi ahabu ilaih min ayatakallama bi. Ya Rasulullah, sesungguhnya di antara kita ada mendapati dalam jiwanya, dalam bisikan hatinya itu sesuatu, kalau sekiranya dia disuruh jatuh dari langit jatuh ke bumi, tentu itu lebih dia senangi daripada bisikan dalam hatinya itu. Kadang ada bisikan kekufuran itu. Ya, sampai-sampai bertanya pada hatinya itu, kadang ada pertanyaan, apa benar ya ada Allah? Bayangkan. Ya. Dalam hatinya itu terkadang ada bisikan begitu, mempertanyakan, apa benar ya ada Allah? Apa benar ya ada nanti itu akhirat? Apa benar itu ada surga neraka? Kadang ada bisikan begitu. Nah, jemaah kaum muslimin, maka yang demikian itu, ya, terkadang pada diri seorang mukmin terjadi. Sahabat saja bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok ada ya dalam hati kami, seorang di antara kami itu kadang sesuatu, kalau kita diperintahkan jatuh dari langit ke bumi ini lebih kami senangi dibandingkan kok ada bisikan yang ngeri begitu. Sampai mempertanyakan ada enggak Allah itu, sampai mempertanyakan ada enggak surga, benar enggak itu. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang Allah Ta'ala telah menolak tipu dayanya syaitan membalas tipu dayanya syaitan kepada waswasah, sekedar waswas, ragu, ya. Nah, itu tipu dayanya, ada keraguan. Jemaah kaum muslimin, bagi orang yang beriman, ada bisikan begitu, ada waswas begitu, karena dia punya iman, langsung dia tepis, ya, langsung dia hilangkan. Inilah Allah Ta'ala menjaga keimanan dia, harus dihilangkan, harus ditepis. Jemaah kaum muslimin, itulah makanya kita tadi dituntunkan untuk baca surah An-Nas. Bahkan surah An-Nas ini jemaah kaum muslimin setiap selesai sholat dibaca, termasuk bacaan yang dituntunkan setiap selesai sholat. Baca ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing satu kali selesai sholat, kecuali sholat subuh dan sholat apa, maghrib, masing-masingnya tiga kali. Ayat kursi sekali, Qul huwallahu ahad tiga kali, Qul a'udzu birabbil falaq tiga kali, Qul a'udzu birabbin nas tiga kali. Itu kalau selesai sholat subuh dan sholat maghrib yang dituntunkan oleh Rasulullah. Ya, sholat subuh dibaca lebih, semoga dengan itu kita dijaga oleh Allah dari pagi sampai sore. Maghrib kita baca, semoga kita dijaga oleh Allah dari sore sampai pagi. Benteng kita memohon kepada Allah. Yang pertama, Qul huwallahu ahad, itu adalah surat Al-Ikhlas. Di dalamnya ada pengagungan kepada Allah, pengesaan kepada Allah. Nah, makanya Al-Ikhlas murni, murni bahwasanya mengakui, bertauhid kepada Allah. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabbil Falak, Rabbnya yakni Al Falak. Waktu subuh ketika datang, waktu pagi ketika datang. Dan Qul a'udzu birabbin nas, berlindung, katakanlah aku berlindung kepada Allah Rabbin nas, Rabbnya manusia. Namanya Rabb, manusia itu yang menjaga, yang memelihara, yang mengatur, yang menguasai, yang memberi rezeki manusia ini. Itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi adkar shobah wal masa, menjadi bagian dari zikir waktu pagi dan zikir di waktu sore. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ma yata'adhamu ayatakallama bih. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami mendapati di antara kami ada yang perkara yang besar, ya, sehingga merasa tidak enak kalau itu disampaikan dalam hati kami. Maka kata Rasulullah, dzalika sharihul iman. Itulah ya ujian keimanan, supaya iman kalau itu bisa ditepis, bisa disingkirkan, iman menjadi kuat. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan, ai husulu hadil waswas ma'a hadil karohal adima. Terjadinya bisikan-bisikan ini dalam keadaan itu adalah perkara yang tidak disenangi, yang sangat tidak disenangi. Wadafu alal qalbi huwa min sharihil iman. Maka menolaknya, menolak bisikan-bisikan yang jelek, bahkan tadi meragukan Allah, meragukan hari akhirat misalnya, itu kalau dilawan, dihilangkan, maka itulah akan menjadi kokohnya keimanan, menjadi sebab iman kemudian muncul jadi kuat. Nah, karena iman itu perlu diuji, jemaah kaum muslimin. Di antaranya, di antara ujian adalah adanya wasawis, bisikan-bisikan syaitan. Maka kita berdoa kepada Allah untuk Allah mengokohkan, menguatkan hati kita. Di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang mengatur hati, palingkanlah hatiku untuk senantiasa di atas ketaatan kepadamu. Arahkan hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Ini hati kita aja. Karena bukan kita yang menguasai hati kita, yang menguasai adalah Allah. Kita enggak menguasai hati kita. Karena kalau kita menguasai hati kita, kita pengennya hati kita ini senang terus, bahagia terus, ya kan? Hati kita maunya longgar, enggak pernah sempit. Maunya senang, enggak pernah susah. Maunya bahagia, enggak pernah sedih. Tapi karena bukan kuasa kita, kadang sedih, kadang susah, kadang dihantui rasa takut, khawatir, ya, was-was. Kadang hati kita sempit. Itu karena bukan kuasanya kita. Maka kita berdoanya kepada Allah, zat yang menguasai hati kita, yang membolak-balikkan hati kita, yang mengatur, mengarahkan hati kita. Kita mohon kepada Allah. Di antaranya adalah supaya hidayah itu tetap terus pada kita. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, wahai Rabb kami, janganlah Engkau simpangkan hati kami. Ba'da id hadaitana. Setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Anugerahkanlah untuk kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memberi. Doa kita supaya hati kita ini dijaga oleh Allah, dibentengi oleh Allah. Sekali lagi, hati ini paling pokok, yang paling penting. Kalau hati kita menyimpang, menyimpang seluruh badan kita. Contoh saja, kalau hati itu tidak terbuka, gak ada keinginan, selera untuk datang ke masjid kan sholat. Walaupun rumahnya dekat dari masjid, mendengar hayya 'alas shalah, namanya hati gak terbuka. Ya, ada suka senangnya pada hatinya, maka kakinya ya berat, bahkan gak sanggup untuk melangkahkan ke masjid. Tapi kalau hati itu terbuka, hayya 'alas shalah, kita cinta keimanan, cinta untuk taat, cinta ibadah, kaki ringan, badan bergerak. Ya, walaupun lagi asik dengan aktivitas pekerjaan, nyangkul atau bersih-bersih, tinggalkan dulu. Ya, sholat dulu. Ini hati tergerak, badan ikut tergerak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluha saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wayal qalbu. Ketahuilah, pada setiap jasad itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badannya. Namun kalau segumpal daging ini rusak, rusak juga seluruh badannya. Apa itu? Ala wayal qalbu. Segumpal daging itu adalah kolbu, hati. Terjemahnya orang Indonesia sudah umum jadi hati. Itu sebenarnya kolbu itu apa? Jantung. Kolbu itu sebenarnya jantung. Jantung. Jantung ini menjadi pusat, ya, pusat peredaran darah. saraf-saraf badan kita seluruhnya bagus. Kalau peredaran darah dipompa oleh jantung itu bagus. Itulah bersarangnya serangan setan langsung ke situ. Nah, maka kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan hati yang baik, jantung yang baik, kolbu yang baik. Karena kalau baik, baiklah seluruh anggota badannya. Tapi kalau rusak, rusak pula seluruh anggota badannya. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya, saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.